Sepena Maulid Rasul, apa sepatut dilakukan bagi memperingati kelahiran baginda? Apakah perpandangan tentang perarakan yang dilakukan seperti mana sekarang? Baik. Masalah menyambut Maulid Rasul, berlakulah pandangan-pandangan hok macam-macam. Jadi tak usah kita balas sangat dalam bab ini. Bahkan kalau ketika mananya apa saja yang kita buat perkara baik pada hari Maulidur Rasul adalah mendapat pahala di sisi Allah. Kalau bertujuan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad, maka terlebih lagi berlipat ganda pahala kita. Cuma yang kita nak pertikailah neh, dengan berarak Maulidur Rasul pada hari Maulidur Rasul. Tetapi bila ada ulama-ulama, tok-tok guru nak mengajak kita balik kepada Allah dan Rasul, mereka hak berarak ni atau tukang suruh berarak ni lah yang kuat memberi penentangan. Ini munafik namanya. Walaupun munafik tu di dalam hati, tapi dah kerana perbuatan itu diterjemahkan dengan perkataan, dengan perbuatan, maka munafik sudah tidak bersembunyi lagi. Allah kata dalam Quran, wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Bila dikata kepada mereka-mereka ini, golongan-golongan ini, marilah kita balik menegakkan Al-Quran dan hadis di dalam negara kita. Ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Kamu akan tengok buak-buak munafik akan memberi halangan kepada kamu daripada meneruskan cita-cita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jelas dah dalam Quran. Golongan yang mana menentang ulama-ulama nak menegakkan negara Islam adalah golongan munafik. Bukan kita kata, Quran kata. Dalam masa yang sama, dia juga yang berarak. Siapa maknanya penuh jalan. Sallallahu ala Muhammad. Orang kata berarak dah. Dah lagi rehearsal. Latihan baru. Siapa siap berlatih dah pula. Maka siapa yang mengikut ulama' bersama dengan ulama' untuk menegakkan Islam sampai masa Maulidur Rasul, dia berharap dia dapat pahala. Tapi siapa yang bersama dengan golongan zalim, bersama dengan golongan fasik, siapa masa berharap Maulidur, dia berharap attack, tak ada pahala bagi dia. Bapa tak ada pahala? Sebab mereka bersama dengan musuh-musuh Allah, bersama dengan penentang-penentang ajaran Islam. Nah, jadi tak salah mun nak berarak. Tapi pastikan maknanya hak wajib tu dulu. Berarak tu bukan barang wajib. Kata ulama, bid'atun jaizatun. Bid'ah yang haruh je. Nama berarak, semayan tak berarak. Puasa tak berarak. Ataupun maknanya menolak perkara yang wajib. Seperti menegakkan kisah dalam negara, mengembalikan hukum hudud di dalam Malaysia. Hak tu wajib. Tiba-tiba hak wajib tak buat, hak berarak tak wajib buat. Samalah macam orang pakai serban, comelnya serban. Nak beli kain di mana comel ni? Beli di Planet Mareh. Allahu Rabbi. Janggut ijar teruh, ikat manik tiga utih. Faham tak? Pakai celok pula comel kayu sugi sakut di telinga. Ho, lama mana hebat akan lawa kat ni. Tiba-tiba tak kaju, tak akan luar. Serbang saja. Naik bah tak kena bayar. Bah pun tak berjalan. Sebab apa? Dengan dereba-dereba sembok. Main apa serbang saja, bawah kotak-kotak yang geribuk. Inilah nak berarak saja. Tapi menentang perjuangan Islam. Nampak? Hak wajib tak buat. Hak tak wajibnya tebeng buat.